Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Al-Ta'ifatin Najiyati Al-Mansurah karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita baca soal jawab yang ke-112, yaitu tentang tiupan sangkakala. Berapa tiupan sangkakala? Disebutkan bahwa ulama rahimahumullah ada yang mengatakan bahwa di sana ada dua tiupan sangkakala. Yang pertama adalah dengan tiupan itu makhluk-makhluk di dunia ini mati. Dan dengan tiupan yang kedua, Allah Azza wa Jalla membangkitkan manusia dari kubur mereka. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di sana ada tiga tiupan sangkakala. Yang pertama adalah al-faza', tiupan yang dengan itu kemudian makhluk di muka bumi ini atau di dunia ini ketakutan. Kemudian yang kedua barulah tiupan sangkakala yang dengannya kemudian makhluk-makhluk itu mati. Dan yang ketiga adalah kebangkitan. Kemudian di sini beliau rahimahullah menyebutkan hadis dalam riwayat Muslim. Kita baca kembali, sedikit kita ulang. Wa yu'ayyiduhu hadithu Muslim wa fihi. Kemudian di sini ada riwayat Muslim, ya, di mana riwayat Muslim ini seolah menguatkan adanya dua tiupan sangkakala. Di dalam hadis itu dikatakan, "Tsumma yunfakhu fis-sur," kemudian ditiupkan pada sangkakala tersebut, "Fala yasma'uhu ahadun illa asgha." Lita, ya. Dalam syarah disebutkan lita, yakni dengan kasrah, ya, pada huruf lam. Tsumma yunfakhu fis-sur, lalu ditiupkan pada sangkakala tersebut oleh malaikat yang Allah tugaskan, Israfil. Fala yasma'uhu ahadun, sehingga tidak seorang pun mendengarnya illa kecuali asgha lita. Asgha artinya memiringkan, ya. Lit artinya lehernya. Safhatul unuk, leher bagian pinggirnya. Jadi dia akan memiringkan lehernya saat mendengar tiupan sangkakala tersebut, wa rafa'a lita, dan ia mengangkatnya kembali sisi leher tersebut. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdha ibilih. Nabi mengatakan bahwa yang pertama mendengar tiupan itu adalah rajulun, seorang lelaki, yalutu hawdha ibilih, yang sedang memperbaiki hawdha ibilih. Ya. Jadi yalut diartikan oleh ulama dalam syarahnya, yakni yutayyinuhu wa yuslihuhu. Yutayyinuhu wa yuslihuhu. Ya, memperbaiki dengan tanah yang dicampur dengan air. Diperbaiki. Haud yakni tempat minum, ya. Dia perbaiki tempat minum untanya tersebut. Nah, dialah orang yang pertama kali mendengar tiupan sangkakala itu. Qala fayas'aqu wa yas'aqun nas. Maka dia pun mati dan orang-orang pun mati. Tsumma yursilullah aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tal. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus, atau beliau katakan Allah menurunkan hujan seolah-olah itu hujan yang rintik-rintik. Tal. Aw qala adh-dhil syu'bah asyak. Atau beliau mengatakan adh-dhil seperti bayang-bayang. Di sini ada keraguan dari salah satu rawi hadis, yaitu Syu'bah. Fatambutu minhu ajsadun nas. Maka bermunculan darinya jasad-jasad manusia. Tumbuh darinya jasad manusia. Thumma yunfakhu fihi ukhra. Kemudian ditiupkan padanya tiupan sangkakala yang lain. Faidahum qiyamun yang turun, maka tiba-tiba mereka pun sudah berdiri dan dalam kondisi melihat. Nah, di sini Nabi SAW menceritakan bagaimana proses terjadinya tiupan sangkakala itu, yang pertama maupun yang kedua. Dan terpahami di sini ada dua tiupan sangkakala. Oleh karenanya, sebagian ulama juga mengatakan bahwa bisa digabung antara nafkhatu fazi' dan sa'iq, tiupan yang karenanya takut dan mati, yakni bahwa tiupan itu ketika ditiupkan menimbulkan rasa takut yang luar biasa pada manusia dan terus berlangsung hingga mereka mati. Nah, ini menurut sebagian ulama, sehingga di sana ada dua tiupan sangkakala saja. Wa man fassara al-faz' bidun as-sa'iq fa hiya nafkhatun tsalitsah. Adapun yang menafsirkan bahwa tiupan ketakutan itu tersendiri, beda dengan tiupan yang itu menyebabkan kematian, maka berarti itu adalah tiupan yang lain, tiupan ketiga yang mendahului dua tiupan berikutnya. Wa yu'ayyiduhu ma fi hadits sur at-tawil, yang mendukung pendapat ini ada hadis tentang tiupan sangkakala yang panjang hadisnya. Fa inna fihi dzikru tsalats nafakhat, di situ tersebut tiga tiupan, nafkhatul fazi' wa nafkhatus sa'iq wa nafkhatul qiyam li rabbil alamin, tiupan ketakutan, tiupan kematian, dan tiupan kebangkitan menuju Rabb semesta alam. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian Pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang Al-Hasyr, yaitu dikumpulkannya manusia, yakni terutama setelah kebangkitan mereka dari kubur mereka. Ini merupakan salah satu kejadian dari kejadian-kejadian akhirat, dan ini merupakan salah satu yang wajib kita imani, yaitu adanya Yaumul Hasyr, hari di mana manusia dikumpulkan. Sebelumnya adalah Yaumu Al-Ba'ts, hari di mana manusia dibangkitkan. Disebutkan oleh beliau, penulis rahimahullah, melalui soal jawab yang ke-113. Kaifa sifatul hasyri minal kitab? Bagaimana penjelasan tentang kondisi al-hasyr, dikumpulkannya manusia, menurut penjelasan dari Al-Quran? Jawabnya, fi sifatihi ayatun katsira, tentang penjelasan kondisi dan keadaan al-hasyr, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, ayatun katsira, di sana ada ayat yang cukup banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 94. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian mendatangi kami furada, dalam keadaan sendiri-sendiri datang. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian awal mulanya, pertama kalinya. Jadi dari ayat ini bahwa masing-masing akan datang kepada Allah Azza wa Jal, masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Allah Azza wa Jal juga berikutnya akan melakukan hisab, perhitungan amal kepada masing-masing mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 47, wa qauluhu ta'ala wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami mengumpulkan mereka sehingga kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Nughadir yani natruk, tidak kami biarkan, tidak kami tinggalkan seorang pun. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman pada surat Maryam, yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Di hari di mana kami mengumpulkan al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ila ar-rahmani, menuju Allah Azza wa Jal, ar-rahman, wafda, dalam keadaan mereka menaiki kendaraan. Wafda jamak dari kata wafid, bimakna ar-raqib. Ini bentuk jamak dari kata wafid yang artinya raqib, berkendaraan. Jadi Allah Azza wa Jal muliakan orang-orang yang bertakwa. Kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal, Allah jadikan mereka berkumpul menuju Allah Azza wa Jal dalam keadaan berkendaraan. Sebaliknya mereka yang tidak bertakwa, Allah katakan tentang mereka, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring al-mujrimin, orang-orang yang dosa, ila jahannama, menuju jahannam, wirda, dalam keadaan berjalan kaki dan kehausan. Dalam tafsir disebutkan, yakni mashin atsyan, berjalan kaki dan kehausan. Ini menunjukkan penghinaan yang diberikan kepada mereka al-mujrimin, orang-orang yang berdosa tersebut. Mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan terhina dan tersiksa, digiring oleh Allah Azza wa Jal menuju mana? Menuju jahannam, dalam keadaan wirda, berjalan kaki dan kehausan. Pada surat Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 10 firman Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون. Artinya, wakuntum, dan kalian ketika itu, azwajan salasah, azwaj yakni asnaf, salasah, menjadi tiga golongan. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah, maka yang pertama adalah ashabul maymanah, maymanah, orang-orang al-maymanah yakni yamin, golongan yang kanan. Allah Azza wa Jal menyebut mereka dengan sebutan itu dalam rangka memuliakan mereka. Ma ashabul maymanah, apakah, siapakah ashabul maymanah? Mereka itu yang golongan kanan. Wa ashabul mash'amah, kemudian di sana juga ada golongan mash'amah, yakni shimal, golongan kiri. Ma ashabul mash'amah, apa itu mereka ashabul mash'amah, orang-orang yang golongan kiri tersebut? Was-sabiqun as-sabiqun, dan juga ada golongan as-sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lain, orang-orang yang Allah Azza wa Jal muliakan mereka lebih, karena tentunya amal-amal yang mereka lakukan selama di dunia. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang didekatkan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain pada surat Taha ayat 108, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Di hari itu, yakni saat mereka dikumpulkan di padang mahsyar, yattabi'una ad-da'i, mereka mengikuti yang memanggil mereka. La iwaja lahu, hai la iwaja li da'wati da'i, tidak akan berbelok dari panggilan yang memanggil tersebut. Artinya semua akan menuju kepada da'i, yang memanggil tersebut. Tidak ada yang kemudian berjalan dan belok ke kanan, belok ke kiri, menjauh darinya. Tidak, semuanya akan menuju ke sana. La iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahman, dan suara-suara ketika itu lirih. Tidak ada yang bersuara keras, berteriak. Semuanya dalam kondisi takut, dalam kondisi mereka merasakan kebesaran Allah Azza wa Jal. Khasha'atil aswatu lirrahman, suara-suara ketika itu menjadi lirih demi Ar-Rahman, Allah Azza wa Jal. untuk Allah Azza wa Jal, Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, sehingga engkau tidak mendengar kecuali hanya hams. Hams yang diartikan dalam tafsir, dan di sini juga disebutkan, naqlu al-aqdam ilal mahsyar, suara langkah-langkah kaki mereka, ilal mahsyar, menuju ke tempat dikumpulkannya mereka, ka akhfafil ibil, seperti ibaratnya akhfaf, suara kaki-kaki unta yang berjalan. Nah, jadi kala itu manusia semuanya dalam kondisi khusyuk. Mereka yang mungkin di dunia, apalagi yang kafir, saat di dunia sombong, saat di dunia berteriak semau mereka, seolah-olah mereka yang paling kuat, paling besar, paling mampu. Tapi ketika kelak di akhirat, baru mereka tahu kebesaran Allah Azza wa Jal yang selama ini mereka bermaksiat kepadanya. Baru mereka tahu bagaimana sesungguhnya kondisi akhirat yang selama ini mungkin mereka hanya mendengar tapi tidak percaya. Nah, sehingga semuanya ketika itu dalam kondisi ya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain disebutkan surat Al-Isra 97, wa qauluhu ta'ala, wa may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jal, fahuwal muhtad, dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Dan siapa yang disesatkan Allah, falan tajida lahum awliya'a, maka kelak engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka min dunihi, selain Allah Azza wa Jal. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim. Dan kelak kami akan kumpulkan mereka di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Na'udzubillah. Yani mereka yang kuffar tentunya, yang Allah hinakan, sehingga mereka tidak lagi berjalan dengan kaki mereka, tapi terbalik, justru wajah mereka yang di bawah. Nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, ya umman wa bukman wa summa, dalam keadaan buta tuli, ya kan, dan ini merupakan bentuk kehinaan, dan akan dijelaskan pada hadis Nabi SAW, nanti kita akan baca, bahwa sebagaimana Allah Azza wa Jal mampu membuat mereka berjalan dengan kaki mereka, Allah pun maha mampu membuat mereka berjalan kepala mereka yang di bawah. Ya, tidak ada sulitnya bagi Allah Azza wa Jal. Adapun orang-orang yang beriman, ya, tentu kondisi mereka tidak seperti kondisi orang-orang kafir tersebut. Sudah kondisi jalan mereka seperti itu, mereka buta, tidak melihat, ya, mereka bisu, bukman, dan mereka tuli. Betul-betul dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa ghairu dhalika minal ayat kathir, dan selain itu dari ayat-ayat Al-Quran yang cukup banyak menjelaskan tentang bagaimana kondisi makhluk-makhluk kelak dalam mahsyar, tempat berkumpulnya mereka di akhirat. Walhasil Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ini semua harus menjadi pelajaran bagi kita. Alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan umur, kesempatan beramal, masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Kita gunakan sebaik-baiknya agar kita mendapat kemudahan di akhirat kelak, ya, kemuliaan dari Allah Azza wa Jal. Al-Hasyr pasti terjadi, ya, tidak ada satupun dari kita yang bisa bersembunyi. Mau bersembunyi di mana? Ya, ainal mafar, di mana tempat berlari? Ya, tidak ada lain kecuali berlari menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kalian berlari menuju Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain kecuali kita mohon kepada Allah, bertakwa kepadanya, minta dengan sungguh-sungguh, berdoa agar kita diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian pada soal jawab berikutnya dikatakan oleh penulis rahimahullah, soal kaifa sifatuhu minas sunnah, bagaimana penjelasan tentang mahsyar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana prosesnya mahsyar menurut beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan al-jawab, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, menjelaskan tentang mahsyar, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, manusia itu kelak akan dikumpulkan ala thalathi tara'iq, dengan tiga cara. Raghibin, rahibin. Ada orang-orang yang raghibin, ada orang-orang yang rahibin. Raghibin yakni mengharap, ya, punya harapan baik. Adapun rahibin, takut, dalam kondisi khawatir dan takut. Wasnani ala ba'ir, ada dua orang yang menaiki satu unta. Wasalasatin ala ba'ir, ada tiga orang yang menaiki satu unta. Wa arba'atin, wa salasatun ala ba'ir, wa arba'atun ala ba'ir, ada tiga orang yang menaiki unta. Ada empat orang yang menaiki satu unta. Wa asharatun ala ba'ir, bahkan ada yang sepuluh orang menaiki satu unta. Wa tahsyuru baqiyatahumun naru, dan sisa mereka yang tidak menaiki unta itu akan digiring oleh api. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, sehingga api itu pun bermalam atau beristirahat bersama mereka di mana mereka beristirahat. Ya. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu. Taqil, istirahat siang, ya. Wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu. Dan api itu bersama mereka di mana mereka berada di waktu pagi. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau, dan api itu masuk waktu sore bersama mereka, haitsu amsau, di mana mereka masuk waktu sore. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, dijelaskan oleh ulama kita rahimahumullah, untuk mahsyar yang disebut pada hadis ini adalah mahsyar semasa mereka di dunia. Yakni ini adalah proses mahsyar sebelum kiamat, karena nanti ada mahsyar juga ya sebelum kiamat. Jadi kalau begitu, ini sebelum kiamat, kemudian terjadi kiamat, kemudian bangkit dari kiamat, juga ada mahsyar lagi yang tadi kita sebutkan. Adapun mahsyar yang ini juga digolongkan oleh ulama kita sebagai salah satu tanda-tanda bangkitnya kiamat, termasuk min asyrati as-sa'ah, termasuk dari tanda kiamat besar. Terkait hadis ini dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarahnya. Qala rahimahullah, qala al-ulama. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama, ulama berkata, wa hadha al-hasyr fi akhir ad-dunya. Kebangkitan ini adalah kebangkitan di akhir dunia, akhir umur dunia. Qubail al-qiyamah, sebelum kiamat, yakni dalam waktu yang dekat dari kiamat tersebut. Qubail al-qiyamah, wa qubail an-nafkhi fis-sur, beberapa waktu sebelum ditiupkannya sangkakala. Kemudian beliau mengatakan, kama dzakara muslimun ba'da hadza fi ayati as-sa'ah, sebagaimana Imam Muslim juga menyebutkan riwayat setelah hadis ini dalam penjelasan ayatus sa'ah, ba'da hadza fi ayati as-sa'ah, dalam penjelasan tanda-tanda kiamat, qal, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa akhiru dzalika narun, dan akhir daripada tanda kiamat itu adalah narun takhruju min qa'ri 'adan, api yang muncul dari dalam ya negeri 'Adan di Yaman sana. Takhruju min qa'ri 'Adan tarhalun nasa, yang itu akan menggiring orang-orang. Wa fi riwayatin tatrudun nasa ila mahsyarihim, dalam sebuah riwayat mengatakan tatrudun nas, mengusir manusia dari negeri mereka, yakni menggiring dari daerah-daerah mereka, ila mahsyarihim, menuju ke tempat kumpulnya mereka. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang saya ingat bahwa nanti mereka berakhir di daerah Syam. Berakhir di daerah Syam. Jadi api itu dari daerah Yaman terus menggiring orang-orang. Seperti disebutkan di sini pada hadis yang kita baca tadi. Orang-orang digiring dalam kondisi ketakutan. Ya, mau tidak mau. Tidak mungkin mereka akan berdiam di tempat itu sementara api berada di sekeliling mereka. Sehingga mereka pun harus berjalan pergi menjauhi api itu. Sehingga dengan ketakutan yang mereka, dengan kondisi yang mau tidak mau mereka pergi, akhirnya ada yang menaiki unta. Ya, 10 orang sekalipun dalam satu ekor unta. Ada yang kurang daripada itu, 3 orang, 4 orang. Walhasil mereka terus pergi menjauhi api, namun api terus menggiring mereka. Seperti tersebut pada hadis ini juga, sehingga di mana mereka taqil, beristirahat siang, api sudah di sekeliling mereka. Kemudian mereka masuk pagi, beristirahat, api juga sudah dekat dari mereka. Kemanapun mereka berada, masuk waktu sore, api sudah dekat dengan mereka. Sehingga mau tidak mau, mereka terus tergiring oleh api tersebut sampai mereka berada di tempat kumpulnya mereka di dunia ini. Nah, kemudian setelah itulah akan ada tiupan sangkakala sebagaimana tadi dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah. Na'udzubillah, ini adalah kondisi yang sangat menakutkan, kondisi yang sangat mengerikan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari keadaan-keadaan semacam itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kemudian disebutkan oleh penulis rahimahullah hadis yang lain. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan qala ya nabiyallah kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhihi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan anna rajulan qala ya nabiyallah, bahwa ada seorang lelaki berkata menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nabiyallah, wahai Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafir ala wajhihi, bagaimana orang kafir dikumpulkan dalam kondisi berada di atas wajahnya, yakni seperti yang tersebut pada ayat tadi, wa nahsyurhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kami kumpulkan mereka di hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Nah, tentu bagi kita yang sekarang hidup di dunia dan kala itu sahabat pun ya mendengar ayat ini dan melihat kenyataan akan merasa heran, bagaimana kok dikumpulkan di atas wajah mereka? Apa maksudnya? Maka Nabi menjawab, qala alaysa alladhi amshahu 'ala ar-rijlain fid dunya qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi yaumal qiyamah, bukankah yang membuat manusia itu berjalan di atas dua kakinya di dunia, dia juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya di hari kiamat? Ya, tentu jawabnya iya. Sekarang kita di dunia, ya, Allah Azza wa Jalla jadikan kodrat kita sebagai manusia berjalannya di atas kaki. Wajah kita di atas, kepala kita di atas. Ya. Allah jadikan seperti itu ketika kita di dunia. Namun dengan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla kelak di hari kiamat mereka yang kufar akan dibalik oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kepala yang semasa di dunia sangat mulia, kepala yang semasa di dunia tidak mau ditundukkan untuk rukuk kepada Allah Azza wa Jalla, kepala yang semasa di dunia tidak mau disungkurkan wajahnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sombong dengan itu semuanya, tidak mau tunduk dan sujud kepada Allah semasa di dunia, maka kelak di hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan hinakan dia secara paksa, mau tidak mau kepalanya di bawah, ya, dalam kondisi terhina dan betul-betul terhina, hina yang hakiki. Seorang mukmin di dunia menghinakan dirinya kepada Allah, ibadah kepada Allah dengan rukuk dan sujud dengan penuh kerelaan, keridhaan, mengharap ridha Allah, ampunannya. Maka Allah Azza wa Jalla muliakan. Allah Azza wa Jalla tetap menjadikannya berjalan di atas kedua kakinya. Bahkan Allah Azza wa Jalla menaikkan mereka di atas kendaraan-kendaraan. Tapi mereka yang kufar, yang sombong kepada Allah, tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah, maka Allah hinakan. Sehingga Allah Azza wa Jalla jadikan ia berjalan dengan atau di atas wajahnya di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis menjelaskan bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar itu. Kata beliau, innakum mahsyurun hufatan uratan ghurla. Kalian mahsyurun, akan dikumpulkan dalam kondisi hufatan uratan ghurla, tanpa alas kaki, tanpa busana, ghurla, tanpa disunat, kembali kepada asalnya masing-masing. Kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami memulai awal penciptaan mereka, nu'iduh, kami kembalikan lagi. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla manusia dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tanpa disunat. Allah pun mengembalikan manusia seperti asalnya. Wa inna, dan di dalam lanjutan hadisnya, wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, fi dzalik, dalam hal itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd, laki-laki dan perempuan, apakah sebagian nanti akan melihat kepada yang lain? Faqal, maka Nabi menjawab, al-amru asyad min an yuhimmahum dzalik. Urusan di saat itu, kondisi dan keadaan di saat itu lebih berat daripada orang berpikiran untuk melihat seperti itu. Mereka sudah kondisi sangat takut, ya, dalam kondisi mereka tidak tahu akan nasib mereka masing-masing. Kondisi mereka seperti yang Allah ceritakan pada ayat yang lain, yang nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya, bahwa mereka tashkhasu fihil absar, di hari itu mata mereka terbelalak, tapi muhti'ina mukni'i ru'usihim, berjalan cepat dan mengangkat kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, mata mereka tidak beralih ke arah yang lain, wa afidatuhum hawa, dalam kondisi kalbu mereka kosong, pandangan mereka, ya, adalah pandangan orang yang takut, pikiran mereka kosong saking takutnya mereka. Bagaimana mungkin kondisi yang seperti itu kemudian orang akan, ya, berpikiran kepada yang lain, melihat kepada yang lain, sudah tidak ada keinginan sama sekali, ya, untuk hal seperti itu. Justru mereka kondisinya sangat ketakutan. Disebutkan oleh Nabi SAW, wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim, dan sungguh makhluk yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim, yang kelak pertama kali diberi pakaian di hari kiamat tersebut adalah Nabi Ibrahim. Demikian sebagian gambaran dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dan disebutkan pula, ya, bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari kuburnya, beliau telah melihat Nabi Musa memegang arsy, tunggak arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Yani ini menunjukkan bahwa mereka para anbiya lebih dahulu, ya, daripada yang lain, dan Allah Azza wa Jal memuliakan mereka karena mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal mengutus mereka dengan risalah mengajak manusia dan mereka menjadi pimpinan umat manusia. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa gambaran yang ini adalah gambaran hakiki, ya. Ini bukan khayalan, ini bukan cerita, imajinasi, bukan. Ini adalah hakiki. Kelak akan terjadi seperti yang Allah beritakan, seperti yang Nabi sabdakan. Ini adalah perkara yang serius, sehingga kita semua tidak boleh menganggap remeh. Bahkan kita harus betul-betul beramal yang baik, yang benar, demi keselamatan kita di akhirat kelak. Ya, amal kita yang menjadi utama dalam hal ini, tentunya semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing akan memanen apa yang diusahakan. Yang beramal baik, man 'amila salihan fali nafsi. Yang beramal saleh, beramal baik untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Orang yang beramal buruk maka akan menimpa dirinya juga. Ya. Nah. Baik, sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain.